رمضان رمضان رمضان تercinta رمضان رمضان engkau bulan yang mulia berat ku rasa melepaskan engkau pergi singkat ku rasa waktu yang telah terlewati ku kan merindu menunggu kau kembali. Ramadan, Ramadan. setiap waktu dan setiap tahunku. Allah kabulkanlah, Allah sampaikanlah beliuna Ramadan. Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.